Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan sekali kita mampu bersua kembali melalui Radio Republik Indonesia yang kita sayangi ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kesadaran kita, untuk mampu kembali membukakan mata, telinga, pikiran kita, dan yang lebih penting adalah bagaimana kita kembali bersemangat dan terinspirasi untuk melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-73 dari surah Al-Kahfi yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la tu'akhizni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Dia, yaitu Musa, berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Para pendengar rahimakumullah, setelah kembali hamba Allah atau Nabi Khidir ya menegaskan tentang kesalahan Nabi Musa yang mencoba untuk mengkritik perbuatannya dengan mengatakan, bukankah aku sudah mengatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Kemudian Nabi Musa memberikan jawaban, qala la tu'akhizni, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, wala turhiqni min amri usra, dan jangan membebani aku dengan suatu kesulitan di dalam urusanku. Artinya Nabi Musa juga punya alasan sendiri kenapa beliau kemudian memberikan kritik-kritik itu. Akan tetapi beliau juga akhirnya tersadar bahwa salah satu syarat yang dikemukakan oleh Nabi Khidir atau hamba Allah ini kepada beliau untuk sabar itu terlupakan olehnya. Makanya dengan kesadaran penuh dia mengatakan, jangan menghukum aku karena karena sesuatu yang aku sendiri itu menjadi lupa. Yang menarik di sini adalah bahwa memang di dalam hukum Islam atau aturan-aturan ajaran Islam, kelupaan itu bukanlah merupakan suatu hal yang jelek. Karena memang pada dasarnya sifat manusia itu adalah lupa. Dan memang di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW diterangkan, Rufi al-qalamu an salas anil majnuni anis sabi hatta yabluga wa anil naimi hatta yastaiqiza wa anil majnuni hatta yafiqa. Diangkat kalam, tidak dihitung perbuatan seseorang itu karena tiga hal, yaitu karena ketika ada seorang anak kecil ya, dia masih kecil sampai dia kemudian baligh, orang yang tidur sampai dia kemudian tersadar, dan orang yang gila sampai kemudian akhirnya dia sembuh dari kegilaannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu atas segala sesuatu tidak akan menghukum seseorang karena kelupaannya atau karena memang ada hal-hal yang membuat pikirannya tidak mampu berpikir secara waras atau secara sehat. Ini di dalam hukum agama itu tidak dikenakan. Inilah yang menjadi alasan Nabi Musa alaihissalam, jangan hukum saya karena kelupaan ke saya, karena memang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak menghukum orang karena terlupa ya, atau karena seperti tadi, karena dia masih kecil, seseorang anak masih kecil, atau sampai dia dewasa, orang yang tidur sampai tersadar dan sebagainya. Nah, ini suatu hal yang menarik untuk menjadi kajian kita, bahwa sebenarnya ketika Nabi Musa mengatakan jangan hukum saya karena kelupaan, bahwa beliau punya alasan karena terlupa. Akan tetapi di samping itu beliau sadar bahwa beliau sudah diingatkan tentang syarat yang harus dipenuhi, yaitu untuk tetap bersabar di dalam menjalani kehidupan ini. Maksudnya adalah bahwa satu hal yang harus kita pelajari dari keterangan ayat ini untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, tersalah itu bukanlah merupakan suatu hal yang jelek. Akan tetapi ketika seseorang sadar dari kesalahannya dan kemudian mau berusaha untuk memperbaiki kembali kesalahan-kesalahannya itu dengan suatu hal yang baik, itulah yang diminta di dalam ajaran agama Islam itu. Tidak ada manusia yang tidak melakukan dosa di dalam kehidupan ini, dan bukanlah suatu kenistaan ketika seseorang tersalah di dalam melakukan sesuatu dalam kehidupannya, dan kemudian dia sadar dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah itu adalah suatu hal yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat suka ketika ada seseorang yang menyadari kesalahannya, kemudian dia menghadap Allah, berdoa, dan kemudian mencucurkan air mata, menyesali segala perbuatan yang sudah dia lakukan, dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan untuk mengganti kesalahannya itu. Itu adalah merupakan suatu hal yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena juga para ulama banyak memberikan kata-kata hikmah bahwa terkadang orang-orang yang melakukan kebaikan malah dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, dan tidak sedikit orang-orang yang banyak tersalah di dalam kehidupannya ternyata pada akhirnya dia kemudian dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Kenapa hal ini sampai terjadi? Karena orang-orang yang banyak melakukan kebaikan tetapi kemudian malah membuat dirinya menjadi sombong dengan kebaikannya tersebut, dia kemudian menakar dan mengukur bahwa kebaikannya itu akan mampu memasukkannya ke dalam surga, bahwa orang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya yang sudah banyak melakukan kebaikan, akhirnya berbuah dengan munculnya sikap sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka ketika ada seorang manusia yang sombong, dan ini akhirnya akan membuat seseorang itu akan jatuh ke dalam neraka. Sebaliknya, betapa banyak di dalam kehidupan ini orang-orang yang hidupnya itu separohnya diisi dengan kejahatan-kejahatan, hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi kemudian dia akhirnya tersadar dan dia isi sisa-sisa hidupnya itu dengan patuh dan taat kepada Allah, banyak menangis, banyak melakukan kebaikan, karena dia sadar dia adalah orang yang sangat hina selama ini. Dia tundukkan dirinya di hadapan Allah, dia coba untuk berbuat baik kepada manusia, pada akhirnya ini akan berbuah kepada kebaikan dan penghargaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nah, bagaimana kita memunculkan kesadaran kita? Berangkat daripada suatu kesadaran bahwa kita hidup ini adalah sebagai seorang khalifah, sebagai seorang manusia yang harus banyak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan menganggap diri kita sebagai orang yang terbaik dalam kehidupan ini. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita sudah ada Ustaz kita, Ustaz Adiansa. Kami persilakan, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Tadi apa yang disampaikan Ustaz Perdana, saya yakin para pendengar yang dimuliakan Allah sudah cukup memahami begitu luas terhadap ayat ini. Namun satu hal yang ingin saya tambahkan sebagai kontribusi dalam pemahaman pada ayat ini, yaitu bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada kita atau mengajarkan kepada kita adab terhadap guru. Artinya ketika seorang murid, kita ketahui bahwa Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir. Begitulah kira-kira gambaran yang kita dapatkan dari kisah Nabi Musa dan Khidir ini. Ketika Nabi Musa merasa bahwa dirinya telah katakanlah melanggar persyaratan yang telah mereka tetapkan antara murid dengan guru, dan kemudian sang guru menegurnya, maka dia segera cepat-cepat mengakui kesalahannya itu. Nah, ini suatu adab yang begitu mulia yang diajarkan oleh Nabi Musa yang dapat kita tangkap dan haruslah menjadi perangai daripada para penuntut ilmu dewasa ini. Ketika dia ditegur oleh guru, ketika dia diingatkan oleh orang yang mengajarinya, maka jangan pernah dia merasa bahwa dia dibenci atau dia sedang dimarahi atau dia sedang ingin disingkirkan oleh guru itu. Tetapi rasakanlah bahwa kemarahan itu muncul dari rasa cinta. Nah, teguran Nabi Khidir kepada Nabi Musa, innaka lan tastata'a ma'iyya sabra, pada ayat yang kita bahas pada hari yang lalu, itu suatu teguran yang sebenarnya kalau kita lihat dari ungkapan katanya adalah suatu ungkapan kata yang tegas. Mengapa dikatakan tegas? Karena diawali dengan huruf taukid, innaka, kemudian diikuti pula nafi, ya, lan tastata'a ma'iyya sabra, kamu tidak akan mampu sekali-kali untuk sabar dengan aku. Nah, ini kan bisa dikatakan sebuah peringatan yang relatif keras kepada Nabi Musa alaihi salam. Namun Nabi Musa segera merendahkan dirinya, tawadhu, dengan mengatakan la tu'akhirni bima nasitu, jangan engkau menghukum aku karena kesalahan atau karena kealfaan aku. Mari kita berkaca kepada diri kita ketika kita ditegur oleh dosen kita. ketika kita ditegur oleh guru kita, atau ketika kita diingatkan oleh para ustadz, para ulama di masjid-masjid atau di surau-surau kita. Adakah muncul kesadaran bahwa, oh benar, aku ternyata selama ini lupa. Oh, apa yang dikatakan guru itu benar adanya, sungguh aku lalai selama ini. Aku berterima kasih kepada guruku, kepada dosenku, kepada ustadku, kepada para ulama yang telah mengingatkan aku. Ternyata aku selama ini lalai. Kalau telah tidak mereka mengingatkan aku, mungkin aku akan terlanjur di dalam kesalahan-kesalahan itu. Inilah sikap yang sungguh sangat kita rindukan dewasa ini dari para murid, para pelajar, para mahasiswa, dan para mereka yang belajar. Karena apa? Karena dewasa ini yang sering ditanamkan bahwa guru murid itu adalah mitra sejajar dengan guru. Mereka adalah teman. Apalagi kalau nanti sudah di bangku kuliah. Sehingga rasa hormat, rasa cinta kepada guru itu menjadi berkurang atau bahkan menjadi hilang. Karena apa? Karena dia menganggap, oh ini kan bukan guru saya, walaupun dia saya panggil dosen, tapi dia sebenarnya adalah mitra saya. Sehingga rasa menghormati, ta'zim kepada guru itu sudah menjadi hilang. Walaupun tidak pula dibolehkan untuk berlebih-lebihan dalam menghormati guru sehingga menjadikannya figur yang tidak pernah salah. Nah, jadi ini satu hal yang perlu kita camkan di dalam kita, proses kita belajar. Jadi kalau pada hari yang lalu ada diajarkan kepada kita tentang bagaimana sabar di dalam menuntut ilmu merupakan sukses, kunci sukses, maka di dalam yang kedua ini kita diajarkan untuk beradab kepada guru. Di dalam pepatah Arab ada di sebuah syair yang saya lupa-lupa ingat, tapi kurang lebih bunyinya begini. Inna tabiba wal mu'allima kilahuma la yansahani idha huma lam yukrama. Sesungguhnya tabib, dokter itu, dan guru itu, kedua-duanya itu sama, tidak akan menasihatiku kalau keduanya itu tidak aku hormati. Fasbir lidaika in jafautaha waqna' bijahlika in jafauta mu'allima. Maka bersabarlah kamu dengan berterusan dalam penyakitmu itu kalau kamu tidak mendengarkan perkataan dokter, dan rasakanlah kamu merasa kenyang atau merasa bahagia dengan kebodohanmu jika kamu melawan kepada gurumu. Jadi kiranya ini menjadi penting untuk kita sikapi pada hari ini. Wallahu a'lam, saya kembalikan kepada Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, sangat bernas sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ardiansah, mengingatkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini kita harus punya adab. Seorang murid harus punya adab kepada gurunya, seorang anak harus punya adab kepada orang tuanya. Di dalam kehidupan masyarakat, yang muda harus punya adab kepada yang tua, dan yang tua bagaimana juga memiliki adab kepada yang muda. Kalau ternyata budaya beradab ini kita kembangkan di dalam kehidupan kita, maka sungguh merupakan suatu hal yang indah. Tetapi pada saat kita menyanyiakan adab ini, maka akan tampillah suatu gambaran kehidupan yang sangat gersang, suatu kehidupan yang tidak begitu indah untuk dipandang, dan suatu kehidupan yang hanya akan membuat jiwa-jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang merasa haus untuk melihat kebenaran-kebenaran. Maka oleh karena itu, budayakan adab kita, karena memang masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang terkenal dengan adab juga sompan satunya. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan mampu mengangkat kita, menyadarkan kita bahwa di dalam kehidupan ini akhlak, moral, dan etika adalah merupakan suatu hal penting yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.